tidak menghentikan akan apa benda ni, urusan perniagaan mereka ramai mana ditutup semalam, tak tutup lagi mungkin, tapi semalam yang terbesar lah kerana 5,000 orang umat Islam menjadi anak ke anak beruk semalam. 5,000 ekor. Oh, kalau tembok dia megah tua penuh larinya. Kera Nabi kata. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif. Kepala mereka itu bergoyang-goyang dengan lagu, dengan muzik. Ma'azif ni muzik. Wal mughanniyah, dan penyanyi perempuan. Kepala goyang, beringgur habis. Ni pula ratu danduk yang paling hebat. Nampak? Masuk sebelum 5 petang. Dok semayang teruh. Dok semayang teruh. Jadi korung, jadi peraun. Jadi hamam. Ni pok-pok dia tu. Kita tak ada hal. Kanak kita. Eh. Mai tak ada hal, tak ada hal, tak ada hal. Azzaballahul amata wal khasah. Allah Ta'ala akan azabkan orang yang tak ada guna dan orang yang buat maksiat. Na'udzubillah. Dan sambungan daripada hadis tadi, Nabi kata, wa yaji' Allah wa yahsifullah bihimul arda, Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka dalam gempa bumi. Ranak habis kat lagi. Dengan diundang segala perkara-perkara maksiat dibuat di dalam negara kita. Hancur lebur kita lagi. Kita duduk mengatik, duduk dengar nadah surah pun hancur habis. Dan mari kemurkaan turun. Kemurkaan Allah Ta'ala. Nampak? Habis dikut habis. KICC terbalik tadi. Tuhan boleh buat. 6,000 orang mati. Kita dengar tadi. 5 hari lepas terbalik, kita akan dengar pula. Konsert KICC. Pasal baru ni lepas tsunami, konsert tsunami. Ni buat-buat beruk ni, main tak erti. Nah, sepatutnya dia buat tangan buat 240,000 orang mati, tak ada konsert lah dah. Nampak? Oh, dulu ni 3 tahun. Bukan sikit mati. Konsert pula dah. Nampak? Dia punya bodoh. Ini teruk ni. Jadi kalau kita lock puak-puak orang gila ni, punah jandang rumah kita. Orang gila dulu lock dia main ngakah dalam rumah. Nampak? Jangan lock. Katak lalu buat lagu ni. Nah, dia lagu tu. Faham tak? Takut dengar angguk-angguk-angguk balik ada ha. Nah, angguk-angguk-angguk balik ada ha. Nah, ini faham lah, turun tarik, turun dakwah dia. Mu ni janganlah duk beri sokongan lagi. Sekarang negara kita dijual satu ici sari tanah beri kepada orang kafir. Dijual oleh pemimpin-pemimpin mungkin sedar. Tengok. Nampak? Benda-benda haram dia masuk penuh di dalam negara kita. Untuk memunuhkan akan akidah umat-umat Islam. Anak-anak muda apatah lagi. Budak-budak perempuan sekarang Allah menjadi murah. Murah telajuk. Murah telajuk dia ni. Nampak? Budak perempuan, budak sekolah, tingkatan 3. Pergi beli di kedai farmasi kondom supaya tak mengandung. Banyak kotak dozen. Kawan dikirim, aku nak tak dozen, aku sedozen. Berzina. Bukan sumbang maharang saja. Anak-anak budak sekolah berzina. Nampak? Bukan kata hak gi ke apa benda ni? Hak dia guna latih ni apa? KBN? KBN? PKN? PLKN, apa benda sebut lah beti. Nah, ingat hak tu ya, kena ragu. Nah, hak dagi pun kena juga. Nampak? Banyak lah. Di Kuala Lumpur baru ni dia interview secara rambang lah. Budak-budak muda kebanyakannya mengaku telah melakukan beberapa kali persetubuhan luar nikah. Budak-budak muda. Dalam satu majalah keluar perkara ni. Nampak? Dia ajar. Kawan-kawan di sekolah dia ajar cara beli kondom kedai ni, cara tak mubi lekat mani dalam rahim. Nampak? Macam-macam sekarang. Budak perempuan dia ni murah daripada selendang mutu ni. Nampak? Selendang mutu 13 riyal tak. Budak perempuan ni 10 riyal je. Mana? Lepas lalu naik selendang mutu. Tak tengok dah. Kalau dulu janggut-janggut gini tak laku. Ini naik khabar. Faham? Dia tak kira dah. Dia tak cara action dah. Muka kita gini pun naik juga. Nah. Tegar gitu duduk dalam lagu selit selalu tak bayar orang mari hak kereta-kereta mewah tak Honda Cup buruk je leh hak tata ikat ngentuh tak ada masalah ni budak perempuan dia pesen dia gini banyakkan dia telefon dia berambang ditekan telefon nombor tu secara rambang nampak ini berlaku dan kita banyak kali kena dah 2-13 kali kita akak telefon tengah malam pukul 11-12 dia telefon Kita kata halo. Ha. Dia pun kata bukan abang ni. Kita kata salah nombor ni, bukan ni Azhar. Ha, Azhar ya dah tu. Ha. Ha, ini budak perempuan dia ni. Budak perempuan kalau orang perempuan akak dia kata salah nombor letak lalu. Nampak? Ha. Kita kata salah nombor tak salah dah ya dah. Saya duk mana? Nampak nama Ani dah kita. Nampak? Ha, bukan sama-sama. Sayang kau setengah jam. Tapi nak kabar murah hanya budak-budak perempuan gini. Kalau ambil kesempatan jumpa lah. Nak jumpa kat mana? Pakai baju mana? Hak manusia? Ambil. Boleh ikut, boleh ikut pandang nak buat. Murah, cukup murah. Leh, ha, cukup murah ni. Tengok dalam surat Rabah kata, ada anak, ada suami. Lari, ikut bangla jual kapek. Bangla baik miskin jual kapek, ni boleh tinggal laki. Laki pakai protong. Yang ramai rupang, jadi murah ni. Dah anak dara dia ni, kau dah tahu ke benda, tak ada akidah langsung. Mak ayah tak cara pandang kerja pagi petang macam ke kambing. Leh, anak duduk-duk, besar begitu je. Orang ni mari atas, orang ni mari ambil. Kacil mari atas, wira mari ambil. Lori mari atas, bank mari ambil. Macam-macam pesen. Dah, ha, ikut dam. Ikut ni tak gali pun gali. Tok Pai Hikam. Tok Pai Hikam ni malik duduklah baku ikan. Anak kita. Jadi murah begitu. Inilah rancangan-rancangan Yahudi. Akhirnya lahirlah anak-anak luar nikah yang begitu banyak. Ha, yang sekarang ini memanglah dalam Malaysia kita johan anak haram. Orang Melayu johan lah. Ha? Tahun 2003 saja 34,000 orang daftar anak luar nikah, anak tuyul. Pak tak ada, cucu ada, natu tak ada. Ha? Ha, cucu boleh, natu tak ada. Ha, tak malu kohong muka kita. Mula-mula anak orang, akhirnya anak kita. Na'udzubillah min zalik. Dan banyak lagi lah, ha, benda-benda yang menunjukkan akan kejayaan-kejayaan sekarang ini. Orang-orang Yahudi, orang Nasara telah berjaya mempengaruhi umat Islam supaya menjadikan Yahudi, Nasara, Barat, Amerika, Britain, Perancis dan seumpama mereka itu sebagai kiblat umat Islam. Mereka dikata banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani, ha, dengan sama ada mereka sedar atau tidak, ramai orang Islam yang telah terperangkap dengan tipu helah Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula orang yang menjadi alat dan tali barut mereka itu seperti ketua-ketua negara umat-umat Islam sekarang ini. Mereka inilah yang menjadi galang bagi perjuangan umat Islam. Dia menjadi pemimpin negara, dia tukar takat orang yang nak dakwah Islam, orang yang memperjuangkan Islam, dia yang tukang lawan, dia yang jadi tali barut Yahudi Nasara. Sepatutnya dia memberi perangsang, memberi ganjaran dan memberi apa benda ni, semangat kepada anak-anak bangsa yang berani untuk berjuang melawan tipu daya Yahudi. Tetapi dia menjadi tali barut Yahudi, dia tukang halang pula. Kerana mereka ini kita kena faham dan kita pandai mentekategorikan mereka. Inilah orang munafik sebenarnya. Bukan orang nak kebenaran. Mereka ni munafik dah. Orang yang menyembunyikan akan benci kepada Islam di dalam hati mereka. Di luar saja buat-buat Islam. Kalau majoriti tempat mereka mencari kuasa ramai orang Islam, maka pura-pura Islam lah. Walalak di Mekah, ambil gambar tunjuk di Mekah, tiung Hajar Aswad, ambil gambar jadi Tok Imam. Dia suhur nak jadi Tok Imam. Tok Imam suhur apa? Orang jual skrim, anda jadi Tok Imam. Faham? Haa. Tunjuk ni, tengok ni, hebat ni. Boleh jadi Tok Imam. La ilaha illallah. Budak kecil boleh jadi Tok Imam. Nampak? Ay, puak-puak ada hati mayang ni jadi Tok Imam tu suhu ngak dah. Dah. Ha, jangan kita ikut puak ini. Dan puak-puak yang memperjuangkan jalan Yahudi Nasara sekarang ini ada bertebaran di sekeliling kita. Mereka ni sangat kuat. Rupa macam rupa kita. Nama macam nama kita. Dalah juga. Nama mamak juga. Nama temik juga. Tapi seruang mereka ke arah kesesatan. Supaya kita jangan beramal dengan Quran. Kita jangan beramal dengan hadis. Jangan ikut ulama-ulama. Jangan sangat duk pergi surau masjid tu. Jangan dengar orang ngajar. Inilah syaitan. Kalau kita kenal syaitan, maka kita buatlah sebagai syaitan.